الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال السؤال الخامس والثلاثون. Pertanyaan yang ke-35 atau soal ke-35. Ma hukmu man aqarra bi qawaidil Islamil khams? Apa hukum orang yang mengakui rukun-rukun Islam yang jumlahnya 5? Thumma tarakaha. Tapi kemudian meninggalkannya. Linau'i takasulin au ta'wil, karena malas atau karena ta'wil, menta'wil, memaknai yang lain. Ada orang gitu, ya mengakui kalau rukun Islam itu ada 5, tapi ya dia sendiri kadang enggak sholat, ada yang enggak puasa gitu. Seperti itu. Jawab, amal sholat itu, adapun sholat, faman akharaha an waqtiha bihadhihi sifah fa innahu yustatab. Barang siapa menundanya dari waktunya, barang siapa dia menundanya dari waktunya, dengan sifat seperti ini, karena malas begitu atau karena mentakwil, final yustatab, maka dia diminta bertobat. Jadi memang dipanggil oleh penguasa, diminta untuk bertobat. Begitu. Kalau dia meninggalkan sholat secara sengaja, begitu, malas, takwil yang lain, diminta untuk tobat. Kalau dia tidak menjalani sholat 5 waktu, yang dijalani hanya sholat malam saja, begitu. Ya, seperti yang kemarin sempat menggegerkan Indonesia itu, ya, si Ahmad Musaddiq dan para pengikutnya. Yang terkadang kita heran, malah justru pengikutnya itu kok nggak sedikit dari mahasiswa, aneh. Orang yang dianggap pikirannya sudah tinggi. Sholatnya hanya sholat malam, gitu. Tidak sholat 5 waktu. Ini kalau di hukum Islam, di negara menerapkan hukum Islam, maka dipanggil orang-orang seperti ini. Dipanggil oleh penguasa, dijelaskan, diminta untuk tobat. Diminta untuk tobat meninggalkan keyakinan salahnya tadi dan harus melakukan sholat 5 waktu. Fa in taba, kalau dia mau bertobat, wa illa qutila haddan, kalau tidak mau maka dihukum bunuh. Haddan, karena menegakkan had. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, nanti silakan dilihat di surat At-Taubah ayat yang 5. Fa'in tabu wa aqamus sholata wa atawu zakata fa khallu sabilahum, maka bila mereka bertobat, wa qamus shalah, dan mereka menegakkan salat. Wa atawuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Fa khullu sabilahum, maka lepaskan mereka, jangan diperangi gitu. Dipersyaratkan di sini taubat, ya, iqamatus shalah dan ita'uz zakah. Taubat di sini bisa jadi kalau dari orang kafir berarti masuk Islam gitu. Kalau dari orang Islam yang dia sudah bersyahadat tapi dia tidak iqamatus shalah, dia tidak sholat atau dia tidak membayar zakat. Fa khullu sabilahum, maka lepaskan mereka. Wa hadis juga berdasarkan hadis umirtu an uqatilan nasa, al hadis. Nabi SAW bersabda, aku ini diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yasyhadu an la ilaha illallah, sampai mereka mau bersyahadat la ilaha illallah. Wa anni rasulullah, dan bahwasanya aku adalah Rasulullah, mempersaksikan bahwa aku adalah Rasulullah. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan tidak cukup dengan syahadat. Nabi SAW masih menggadekan dengan dua perkara lagi, yuqimus shalah, mereka menegakkan sholat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Fa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalum illa bihaqqil Islam. Kalau mereka mau mengerjakan itu, syahadat, sholat, zakat, maka mereka sudah menjaga nyawa mereka dariku, menjaga darah mereka, maksudnya menjaga nyawa mereka. Wa amwalahum, dan menjaga harta mereka, dan menjaga harta mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Nah, inilah hadis yang dahulu digunakan dalil oleh Sahabi Jalil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di saat beliau menjadi khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat, beliau penggantinya, kemudian memerangi mani'iz zakah, orang-orang yang mereka tidak mau menunaikan zakat. Mereka beralasan zakat itu kami bayarkan kepada Rasulullah, Rasulullah sudah wafat ya kami enggak bayar. Kemudian ketika Abu Bakar hendak berangkat memerangi mereka, beberapa sahabat itu kemudian berusaha untuk mengajak bicara Abu Bakar. Mereka masih muslim, mereka begini, begitu. Sampai akhirnya Umar bin Khattab yang kemudian menghadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar, kenapa engkau tidak memerangi mereka? Mereka sudah bersyahadat la ilaha illallah. Atau secara mana seperti itu. Maka Abu Bakar kemudian membawakan hadis itu tadi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, kata Rasulullah SAW, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, fa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Wa hadza min haqqihi, kata Abu Bakar, dan ini termasuk hak Islam. Jadi mereka tidak diperangi kecuali dengan hak Islam. Itu maksudnya kan, hak yang harus mereka tunaikan. Nah, ini tidak mereka tunaikan. Ya berarti kita perangi mereka gitu. Wallahi, kata Abu Bakar, demi Allah, "Lau mana'uni 'anaqan kanu ya'dunahu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum 'alaihi." Demi Allah, kalau seandainya mereka itu tidak mau membayar kepadaku 'anaqan, 'anaqan itu ya masih anakan gitu ya. Masih anakan, berarti anakan bahasa Indonesia dari itu mungkin anakan bahasa Arabnya, anakan yang dulu mereka bayarkan ke Rasulullah SAW, kemudian ketika kita mau ambil untuk zakat kok enggak boleh, laqatal tu mari, niscaya aku akan memerangi mereka, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini sedikit kisah dari hal tersebut, waghirihi, dan dalil-dalil yang lainnya tentang orang yang ketika dipanggil oleh penguasa muslim kemudian diminta bertobat, diminta bertobat itu ada prosesnya. Disebutkan oleh sebagian ulama dia 3 hari, dikasih waktu 3 hari, bayangkan itu. Enggak langsung dipanggil penggal, enggak. Kasih waktu 3 hari. Itu dalam 3 hari dia itu dihalangi dari hartanya. Maksudnya biar jera. Biar dengan itu kemudian dia sholat gitu. Mau sholat. Kalau akhirnya dari ketiga ya sudah dihalangi dari hartanya, masih saja enggak mau sholat, dipanggil. Ya, dihadapkan kepada dia pedang. Kamu pilih sholat atau pilih dihukum mati? Nah, sebagian ulama mengatakan kalau dia dihukum mati itu haddan, bukan kufron. Kalau haddan itu maksudnya ketika dihukum mati dia masih muslim. Kalau dikatakan kutila kufron, dia dihukum mati dalam kondisi kafir, itu berarti dia kondisinya kafir, sudah enggak muslim lagi. Dan tidak dikubur di kuburan muslimin, tidak dikafani dan lain-lain begitu. Kalau hadan tadi masih dikafani, disolati, dikuburkan di kuburan muslimin. Kalau sudah kufran sudah enggak. Hanya saja sampai pun sebagian ulama ya, yang memegangi pendapat bahwa orang yang dia meninggalkan sholat ya, 5 waktu dalam keadaan masih meyakini kewajibannya. Ya, jadi dia pernah sholat, terus ini kok nggak sholat-sholat gitu. Tapi dia masih meyakini bahwa itu wajib, itu tidak kafir gitu. Sampai pun pendapat yang seperti ini, Syaikh Al-Albani rahimahullah itu sampai bilang, karena beliau menguatkan pendapat ini berdasarkan dalil. Tidak terbayang, jadi tidak terbayang ada orang ya yang dia masih meyakini wajibnya sholat, ketika lebih memilih mati daripada disuruh sholat. Faham ini? Apa terbayang gitu maksudnya? Cuma disuruh sholat, apa pilih mati gitu? Kok dia pilih mati? Jadi gak terbayang kalau ini orang yang sudah dihukum bunuh seperti ini, sudah tidak terbayang kalau dia itu masih muslim. Nah, ya tidak terbayang kalau dia masih meyakini wajibnya sholat gitu, harus sholat kok boleh mati itu, itu maksudnya bisa dirasakan ya. Nah, sehingga Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah ketika mengomentari ya, ucapan Syekh Hafidz Al-Hakami tadi, kutila haddan, yani dia itu kalaupun dihukum bunuh si orang yang meninggalkan sholat ini karena had itu dia masih muslim ya. Kata Syekh Ahmad An-Najmi ya, kufron. Kalau sampai dihukum bunuh itu kafir dia sudah. Kalau lebih memilih mati daripada sholat itu. Lil adillah tidaklah ala dzalika, kata Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, yakni berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan hal itu. Jadi para ulama Ahlussunnah itu berbeda pendapat tentang tarikis sholat ya. Orang yang meninggalkan sholat tapi masih meyakini wajibnya. Kalau ditanya sholat wajib gak? Wajib gitu. Nah, sebagian ulama menyatakan itu langsung kafir gitu. Kalau dia sengaja, dia sengaja kafir gitu. Karena malas gitu, malas sholat. Sebagian ulama menyatakan itu dosa besar, dosa yang sangat besar, tapi tidak sampai kepada kekafiran. Ini pendapat yang kedua. Tapi walaupun pendapat yang kedua ini kalau diteliti ya, yang menyatakan tidak sampai kafir, mereka ketika memaknai hadis laisa bainal abdi wa syirki illa shalah atau illa tarkus shalah, tidak ada yang memisahkan antara seseorang dengan kesyirikan atau kekufuran kecuali meninggalkan sholat. Artinya kalau dia sudah meninggalkan sholat ini, sudah dia lampaui, dia bakal terjatuh ke kekufuran. Itu pendapat yang kedua tadi menyatakan bahwa meninggalkan sholat itu pintu untuk mengantar dia menjadi kafir nantinya. Paham ya? Jadi pintu untuk mengantar dia menjadi kafir. Nah, sedangkan wasilah untuk kepada kufur akbar yang benar-benar kafir itu sudah enggak muslim lagi, itu namanya kufur asghar. Sebagaimana wasilah yang mengantarkan kepada syirik akbar itu namanya syirik asghar, ya. Terjemahnya kan besar dan kecil kan gitu kan. Maka wasilah yang mengantarkan kepada kufur akbar, akhirnya kafir beneran, itu namanya kufur asghar gitu. Jadi orang yang meninggalkan sholat karena malas itu diantara dua kekufuran. Imma dia kufur akbar atau dia kufurnya kufur asghar. Dan kufur asghar ini waliyadzubillah, itu pintu yang akan mengantarkan dia kepada kufur akbar. Bisa difahami? Seperti itu penjelasannya. Nah. Dan ingat, tarku jinsil amal akbar min irtikabi jinsin nawahi, jinsin nahi. Kaidahnya itu meninggil tarku jinsil al-awamir ya, al-amr. Meninggalkan perintah itu lebih besar dosanya dibandingkan melakukan larangan secara keumuman. Secara keumuman seperti itu. Makanya orang yang sengaja tidak sholat tanpa uzur itu dosanya lebih besar dibandingkan orang yang minum khamr. Dosanya lebih besar daripada orang yang minum khamr. Orang kan ketika orang mendengar orang minum khamr gitu, kalau masa sekarang ini ya, itu dia lebih girahnya itu lebih tinggi, lebih kenapa sih minum khamr, kenapa berjudi, kenapa gitu kan. Pada itu istilahnya irtikabun nawahi, dia melakukan larangan. Tapi ketika dia mendengar si fulan enggak sholat sekarang ini, maksud saya masa-masa sekarang ini, lebih ringan kan sepertinya. Jadi kayak lebih memaklumi orang yang meninggalkan sholat, begitu maksudnya, daripada memaklumi orang yang minum khamr. Ya keduanya tidak bisa dimaklumi, tapi kita hanya berbicara tentang realitas saja. Keduanya kan enggak bisa dimaklumi kan. Tapi seolah seperti keumuman sekarang itu seperti itu. Padahal mana yang lebih besar? Meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat lebih besar. Kalau peminum khamr itu ditakzir ya, dicambuk apa dipenjara begitu, takzir istilahnya. Tapi kalau meninggalkan sholat ini ya imahat itu ya, kalaupun dia maktul ya, dia sampai dihukum bunuh ini. Sampai diancam dengan hukuman bunuh. Jadi mana lebih besar? Ya meninggalkan sholat lebih besar. Kok kamu enggak sholat? Iya, saya belum sholat. Ya udah enggak apa-apa, yang penting enggak judi. Yang penting enggak minum khamr. Lah. Lebih besar yang meninggalkan sholat. Dosanya. Ini sekarang kita berbicara tentang yang dibawa kesyirikan ya. Nah, yang kita bicarakan ini yang dibawa kesyirikan. Kalau kemarin-kemarin yang kita bicarakan tentang antara kesyirikan dengan dosa besar yang lainnya. Ketika orang kita dengar, mungkin di masyarakat kalau ada orang yang dia bikin sajen, sini apa namanya? Sajen, sama? Sesajen itu ya, sajen, tolong kepada jin, kepada penunggu dan lain-lain. Nah, yang seperti itu. Dengan orang yang korupsi, korupsi dosa besar kan? Dosa besar mencuri itu, ada hadnya. Kira-kira, walaupun dua-duanya tidak bisa dimaklumi sekali lagi, tapi secara kenyataan akan lebih memaklumi yang mana masyarakat itu? Sajen kan? Kayak biasa saja begitu. Tapi kalau dengar korupsi, wah, berita di koran itu atau berita di HP itu, korupsi sekian tri. Tapi kok gak ada berita ini, masya Allah, Na'udzubillah membuat sesajen. Enggak ada berita seperti itu. Ya, ada berita seperti itu. Ini orang buka perdukunan. Enggak ada yang seperti itu. Makanya subhanallah ya. Tauhid. Dakwahkan, dakwahkan. Dakwahkan dengan apa yang kita mampu. Dakwahkan dengan apa yang kita mampu. Jangan takut jadi buah bibir. Itu loh. Berkali-kali saya katakan, kalau kita jadi buah bibir, alhamdulillah. Kenapa sih? Itu yang kita sampaikan, dia gak setuju. Dia cerita ke orang yang daerah sana. Dia cerita orang daerah sana. Itu saya punya tetangga katanya sesajen itu syirik, gak boleh gitu. Wah, dakwah kita udah sampai sana itu. Kita enggak kenal orangnya pada. Jadi kalau jadi buah bibir, alhamdulillah, jadi buah bibir tentang dakwah kita. Begitu. Wah, kata. Itu tentang sholat. Wa amma zakatu, dan ada pun zakat. Fa in kana mani'uha mimman law syakata lah, law syakata la syaukata lah. Kalau seandainya orang yang menolak membayar zakat, zakat yang wajib tentu saja, itu orang yang dia tidak memiliki kekuatan, gitu. Gak memiliki kekuatan, ya cuma satu orang misalnya dia nolak bayar zakat, padahal penguasa mewajibkan untuk dibayarkan ke penguasa, yakni lewat penguasa begitu. Akhadhal imamu minhu qahran, maka penguasa mengambil secara paksa. Enggak mau bayar nih, enggak mau, sudah ambil aja petugas atau polisi ambil gitu. Wanakkalahu itu, dan ditambah memberikan efek jera kepada dia. Dikasih hukum efek jera bi akhdhi syai'in min malihi, dengan mengambil ya, sesuatu dari hartanya. Diberi surat oleh penguasa misalnya, kami akan datang dengan petugas zakat, tapi penguasa loh ya, bukan LSM, penguasa, hati-hati ini, yakni yang resmi dari pemerintah, bukan LSM. Datang ya, dihitung ini kambingnya, ini kambing Anda sudah mencapai 200-an ini Pak, ternyata juga tidak di pakannya itu tidak beli, tapi cuman di apa namanya, diumbar, sama kan? Sama ya, umbar ya, ya diumbar begitu ya, apa abur, ah diambur ya, dibalik sini ya, umbar itu saja, berarti Anda harus membayar zakat Pak, sekian kambing itu dipilih gitu. Dia nolak, saya nggak mau gitu. Ini kalau cuma satu orang tetap ambil, ah, polisi ambil. Ditambah dia lihat, oh dia punya sepeda ini, sepeda bagus, ambil sekalian biar kapok, itu maksudnya, itu namanya tankil, memberikan efek jera. Besok dia mau nolak kan mikir-mikir, kemarin sudah sepeda saya itu Brompton ya, yang mahal itu apa katanya, Brompton gitu katanya, saya juga nggak pernah lihat ini sepeda. Nah, dia ambil ini, kalau dia mau nolak lagi mikir-mikir gitu. Ini apa namanya, nakalahu, ditankit. Apa dalilnya? Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man mana'aha, dan barang siapa yang menolaknya, menolak bayar zakat, fa inna akhidhuha, maka kami sesungguhnya akan mengambilnya, tetap akan kami ambil. Wa syatra malihi ma'aha, dan syatra malihi di sini sebagian hartanya bersamanya. Syatr itu terkadang bermakna separuh ya, tapi terkadang bermakna tidak, walaupun tidak apa namanya setengah-setengah gitu, walaupun tidak 50-50 istilahnya. Al hadis. Ini hadis disebutkan di sini, dihasankan oleh Syekh Al Albani di Sahih Abu Dawud. Nah, Kelanjutan hadisnya itu wasat romalihi ma'a dan mengambil sebagian hartanya bersama zakat itu azma min azmati rabbina. Ya ini hak dari hak-hak Rabb kita azza wajal. Hak-hak Allah yang harus mereka tunaikan. Kemudian kata Nabi laisa li ali Muhammadin minha syai'un. Tidak ada bagi anak keturunan Muhammad atau keluarga Muhammad sedikit pun hak dari zakat itu. Masih hafal ya? Ba siapa aja masih hafal gitu. Ya. Ini enggak boleh dapat zakat tuh. Itu kalau yang menolak zakat tadi orang enggak punya kekuatan udah. Wa in kanu jama'atan. Nah, sekarang kalau mereka berjamaah sepakat enggak bayar zakat. Mungkin dari suatu daerah mereka satu daerah sepakat enggak mau bayar zakat. Walahum syaukah dan mereka punya kekuatan, yani kekuatan tempur. Wajib alal imami qitaluhum, maka wajib bagi penguasa muslim untuk memerangi mereka. Hatta yu'adduha, sampai mereka mau membayarnya. Lil ayati wal ahadithi sabiqati wa ghairiha, berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sudah berlalu, ditambah yang lainnya, masih ada lagi dalil yang lain. Wa fa'aluhu Abu Bakrin wassohabatu radhiyallahu anhum ajma'in, dan itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Berarti ijma' para sahabat ya, ketika Umar tadi berdiskusi dengan Abu Bakar, Abu Bakar menjawab Umar. Ya, kemudian setelah itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka tidaklah aku berpendapat kecuali Allah sudah melapangkan dada Abu Bakar dengan itu. Artinya itu yang benar. Dan akhirnya para sahabat bersepakat untuk memerangi orang-orang yang mereka menolak membayar zakat. Berarti itu sudah kesepakatan sahabat, ijma. Ijma sahabat. Dan itu juga dalil. Nah. Ya kan. Wa amma as-sawmu, dan adapun puasa, falam yarid fihi syai'un, maka tidak ada satu riwayat pun tentangnya. Ya ini tentang apakah dia diperangi begitu karena enggak mau puasa. Itu enggak ada riwayat tentang itu. Kalau sholat dan zakat ya tadi kan. Tapi kalau puasa itu tidak ada. Walakin yu'addibuhu al-imamu aw naibuhu bima yakunu zajran lahu wa li amsalihi. Tetapi caranya adalah bahwa penguasa atau wakilnya, ya wakil penguasa siapa yang dia serahi begitu, gubernurnya atau siapa terserah, atau bupatinya misalnya. Ya. Itu mentakdib dia, jadi memberi dia pengajaran. Ya. Ya. Terserah nanti apa di penjara bagaimana kalau enggak puasa misalnya. Bima yakunu zajran lahu wa li amsalihi, yang itu menjadi zajr, menjadi pelajaran bagi dia. Menjadi pelajaran bagi dia, yakni orang yang enggak puasa ini dan orang-orang yang semisal dengannya. Waduh, si fulan kemarin ketahuan enggak puasa, makan di warung, di warung gitu misalnya. Ternyata ditangkap polisi di penjara. Nah, ketika dia mau makan di warung, ya kan ngambil pelajaran dari itu. Wih, nggak boleh udah beri kita di penjara. Di penjara juga nggak dikasih makan sama kayak puasa kan. Wa amal hajj, adapun haji. Fakullu umril abdi, umril abdi waktun lahu la yafutu illa bil mauti. Maka seluruh umur hamba itu adalah waktu untuk menunaikan haji, ya tentu di bulan-bulan haji. La yafutu illa bil mauti, tidak akan lepas kewajiban haji itu kecuali kalau dia meninggal. Kecuali dia sudah meninggal. Nah, wal wajibu fihi, dan yang wajib tentang haji itu al mubadarah, bersegera. Itu bersegera. Wa qad ja'a al wa'idul ukhrawi fit tahawuni fi, sudah ada ancaman di akhirat, ya. Ancaman sifatnya itu ancaman akhirat gitu. Enggak ancaman dunia, ancaman nanti di akhirat. Ketika dia tahawun, yakni meremehkannya, menyepelekannya. Sudah wajib tapi dan mampu gitu, tapi dia enggak segera berhaji. Walam tarid fi 'uqubatun khassatun fid dunya, dan tidak datang ya ketentuan hukuman khusus di dunia. Ya, ini bagi orang yang meninggalkan haji dalam kondisi mampu. Bahagia. Kata Nabi SAW, man aradal hajja fal yu'ajjil. Barang siapa yang dia hendak berhaji, maka segerakanlah. Maka segerakanlah. Karena qad ta'ridul hajah, karena terkadang orang nanti punya kebutuhan gitu. Wa tadillu dhallah, tadillu dan nanti akan terkadang dia sudah enggak punya hewan tunggangan lagi. Maka dari situ al mubadarah, yakni seseorang itu ketika dia mampu untuk berhaji maka segera untuk menunaikannya. Sudah muadzan ini? Hah? 13 menit lagi. Nah, ya. Tentang tadi sholat, yakni khilaf yang ada padanya kita sudah sampaikan gitu. Adapun zakat ya seperti pengabaran yang ada di riwayat tentang Abu Bakar memerangi orang-orang yang dia menolak membayar zakat. Sampai sini dulu insyaallah taala, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.